فتاوى مختارة. Pertanyaan. Kami mempunyai kebiasaan membaca Al-Quran secara berjamaah di waktu pagi dan petang setelah sholat subuh dan maghrib. Ada yang mengatakan bahwa itu bid'ah. Apakah itu benar? Membaca Al-Quran secara berjamaah dengan satu suara setiap ba'da sholat subuh dan maghrib atau lainnya adalah bid'ah. Demikian pula berdoa secara berjamaah setelah sholat. Adapun apabila setiap orang membaca sendiri-sendiri atau mereka semua saling mempelajari Al-Quran, setiap kali satu orang selesai membaca, maka yang lain membaca dan selebihnya mendengarkan, ini adalah ibadah yang utama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka rasa tenang atau sakinah. Akan dilingkupi rahmat dan akan dikelilingi oleh malaikat. Dan Allah akan menyebutkan mereka di hadapan malaikat yang ada di sekelilingnya. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. وآله وصحبه وسلم.